Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sekalian, para sahabat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi yang berbahagia ini kita mencoba melanjutkan pembahasan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu, ma'asyiral muslimin, telah kita baca beberapa poin dari pasal terkait dengan adabul wudu, adab-adab ketika seorang muslim berwudu. Tentunya wudu adalah salah satu ibadah yang mulia, dan wudu adalah salah satu syarat yang dengannya salat seorang hamba diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini muallif rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa adab yang hendaknya dijaga oleh seseorang yang berwudu. Yang pertama kata beliau adalah, wa adabuhu istiqbalul qiblah. Adab yang pertama, karena wudu adalah sebuah ibadah, maka ibadah selayaknya kita lakukan dengan menghadap ke arah kiblat. Karena memang kiblat adalah ashrafu al-jihah, sebaik-baik arah itu adalah arah kiblat. Sebagaimana salat sebagai ibadah yang paling agung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kiblat. Begitupun misalnya menyembelih, ya, dianjurkan agar seseorang yang menyembelih mengarahkan sembelihannya ke arah kiblat, karena memang kiblat adalah arah yang paling mulia. Yang kedua, wala yatakallamu li ghairi hajatin. Dan seorang yang berwudu hendaknya dia tidak berbicara tanpa hajat. Karena sekali lagi wudu adalah ibadah. Hendaknya kita tidak merusak ibadah kita dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, misalnya berbincang yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Maka hendaknya ketika kita berwudu, kita berusaha menyempurnakan wudu kita, ya. Tetapi kalau kita berbicara misalnya, tentunya ada kemungkinan kita lupa berapa kali kita telah membasuh atau bagian mana yang sudah kita basuh. Maka kata beliau, di antara adab saat berwudu adalah la yatakallamu li ghairi hajah. Hendaknya orang yang berwudu tidak berbicara tanpa adanya keperluan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lalu muallif rahimahullahu ta'ala berkata, di antara adab ketika berwudu, yabda'u bi'a'la wajhihi. Hendaknya seorang yang berwudu memulai dari bagian atas wajahnya, yaitu kening, ya. Karena memang itu adalah bagian yang paling mulia. Disitulah tempat kita sujud. Dan kelak pada hari kiamat, ada tempat-tempat yang tidak akan terkena api neraka. Salah satunya adalah tempat di mana kita sujud. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita sujud ala sab'ati a'zumin, di atas 7 tulang. Tulang yang pertama adalah kening, lalu tangan, berarti dihitung 2, ya. Kening, tangan 2 bagian berarti 3. Lalu lutut 2 bagian berarti 5. Lalu tulang jari jemari kaki yang kita hadapkan ke arah kiblat 2, berarti 7. 1, 2, 3, 4, lutut 4, 5. Kemudian tulang jari jemari kaki menjadi 7. Ini tidak akan tersentuh oleh api neraka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan wajah manusia, wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Dialah yang membaguskan rupa kalian. Ya, oleh karenanya kita harus memuliakan wajah. karena dia adalah bagian yang kita gunakan untuk sujud, dan kelak pada hari kiamat dia akan menjadi cahaya sebagaimana sudah kita bahas berdasarkan hadis yang sahih, inna ummati yub'atsuna yaumal qiyamah gurran muhajjalin min atharil wudu. Rasulullah bersabda alaihi salatu wassalam, sesungguhnya umatku itu, kata baginda Rasulullah, akan dibangkitkan dalam kondisi gurrah, yaitu di bagian keningnya bercahaya, muhajjalin, begitupun di bagian tangan dan kakinya bercahaya, min atharil wudu, dari bekas wudu. Jadi di antara fadilah, keutamaan orang-orang yang menjaga wudunya, bahwasanya kelak mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bercahaya, dan ini adalah satu kenikmatan yang dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin, muallif rahimahullahu taala berkata, فَإِنْ صَبَّ عَلَيْهِ غَيْرُهُ بَدَأَ بِمِرْفَقَيْهِ وَكَعْبَيْهِ. Seandainya kita berwudu, lalu ada orang yang menuangkan air. Ya, menuangkan air. Airnya tidak banyak. Hanya satu, apa namanya, misalnya satu teko. Atau satu botol. Botol air mineral. Sehingga ada yang menuangkannya kepada kita. Kata beliau, hendaknya di antara adab yang harus kita perhatikan, bada'a bimirfaqaihi wa ka'baihi. Hendaknya kita memulai dari bagian atas, yaitu dari mirfaq, begitupun dari ka'ab. Mirfaq berarti bagian siku-siku. Ya, dari kalau di airnya, misalnya kita bayangkan airnya ditumpahkan dari atas, kita tarik dari atas ke bawah seperti ini, ya. Itu adabnya seperti itu, kata beliau, kata Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Tetapi seandainya kita menuangkan sendiri, ya, kita menuangkan sendiri apa namanya air langsung ke tangan kita, maka hendaknya dimulai dari tangan, dari apa namanya, dari jari jemari. Karena tentunya mustahil kalau kita taruh begini, tidak ada yang bisa menggosok. Jelas ya. Kalau misalnya air ini gayung, atau ini teko, atau ini botol air mineral, kita tuangkan ke bagian atas seperti ini, tentunya tangan kanan sedang memegang tempat air. Kalau kita tuangkan langsung ke sebelah atas, tentunya tidak bisa langsung digosok. Tetapi kalau seandainya ada orang lain yang menuangkan, tentunya kita bisa langsung mengusapkan begitu. Atau bagian kanan dulu misalnya, dituangkan ke bagian mirfaq, bagian apa namanya siku, langsung bisa kita usap seperti ini. Tetapi berbeda kalau kita yang menuangkan sendiri. Kalau kita yang menuangkan sendiri, otomatis tangan kanan kita misalnya memegang air, lalu tangan kiri kita mengambil, menampung air tersebut, lalu sambil kita apa namanya, kita apa, ratakan ke seluruh bagian dari tangan yang wajib untuk kita cuci. Walaupun di sini Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan catatan di poin ini, kata beliau, al-mu'tamad al-bada'ah bi ru'usil asabi mutlaqan wa in sabba 'alaihi ghayruhu. Pendapat yang mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i, memulai membasuh tangan dan kaki dari ujung-ujung jemari, baik dituangkan oleh orang lain, kata beliau, atau dituangkan sendiri. Wakhtarahun Nawawi rahimahullahu taala fil Majmu', dan itulah yang dipilih oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', yaitu Syarhu Al-Muhadzab. Ini masalah adab saja, artinya bukan masalah rukun. Rukunnya sudah selesai kita bahas. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Naqib berkata, wa yata'ahhadu amaqa 'ainaihi. Dan hendaknya seorang yang berwudu memperhatikan amaq 'ainaihi. Amaq itu kata para ulama adalah bagian-bagian yang berlipat di ujung mata di sini, ya, yang menghadap ke arah hidung. Ini kan ada lipatan di sini kecil, ya. Itu hendaknya diperhatikan, kata beliau, ya. wa yata'ahadu amaqa 'ainaihi ya wa aqibaihi wa nahwihi ma mimma yukhab igbaluhu siyama fisyita. Ya, hendaknya kita memperhatikan bagian-bagian yang ada lipatan-lipatan. Kadang di bagian kening kita ada lipatan. Atau orang yang sudah tua kadang di bagian pipinya, di atas mulutnya ada lipatan-lipatan. Itu hendaknya diperhatikan. Terlebih lagi kata beliau fisyita, yaitu di musim dingin. Karena cenderung kering, dan kalau kulit kering itu terkadang dia seperti seperti minyak. Artinya air itu tidak langsung masuk atau mengenai bagian yang wajib untuk dibasuh. Ya, ini poinnya. Kemudian beliau rahimahullah berkata, wa yuharriqu khatiman liyudkhila al-ma tahtahu. Seorang yang berwudu hendaknya dia menggerak-gerakkan cincinnya. Dia menggerak-gerakkan cincinnya. Kalau seandainya dia memiliki cincin, misalnya wanita memiliki cincin emas, atau seorang laki-laki memiliki cincin yang terbuat dari fiddah atau terbuat dari perak, yuharrik khatiman liyadkhula al-ma tahtah, yaitu dia gerak-gerakkan cincinnya, dia putar seperti ini, tujuannya kata beliau adalah memastikan air tersebut masuk ke bagian belakang atau bagian bawah dari cincin. Karena memang kalau Allah mengatakan bahwa kita wajib membasuh tangan, maka seluruh bagiannya harus terkena oleh air. Kemudian beliau berkata, wa yukhallilu, dan orang yang berwudu hendaknya menyela-nyela asabi'a rijlaihi, jari-jemari kakinya, bihinsari yadihi liyusra, dengan kelingking tangan kirinya. Nah, ini dia ya. Jadi hendaknya orang yang berwudu kata beliau yukhallil, menyela-nyela. Apa yang dicela, yang disela-sela asabi'a rijlaihi, bagian-bagian yang ada di antara jari-jemari kedua kakinya, dengan hinsor, dengan kelingking, ya. Yabda'u bihinsari rijlahul yumna, maka dimulai dari kelingking sebelah kanan. Kita selaknya dengan kelingking sebelah kiri pakai tangan. Adapun bagian kaki yang pertama kali kita sela-sela adalah kelingking bagian kanan. Ya, kelingking bagian kanan min asfal wa yakhtim bihinsaril yusra, dan terakhir yang disela bagian terakhir itu adalah kelingking bagian sebelah kiri. Itu diantara yang disunnahkan ya, berdasarkan hadis Laqid ibni Sabrah radhiyallahu taala an, dikatakan oleh beliau kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni anil wudu, kabarkan kepadaku tentang perkara wudu, kata Laqid ibni Sabrah. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, asbigil wudu, sempurnakanlah wudumu wahai Laqid, wa khallil bainal asabi', sela-sela bagian-bagian yang ada di antara jari jemarimu. Sela-sela bagian-bagian yang ada di antara jari jemarimu. Wabalig fil istinsyaq illa antakuna sa'ima, dan sungguh-sungguhlah engkau menghirup air. Ketika wudu kan kita menghirup air ya, istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung, illa antakuna sa'ima, kecuali kalau kalian sedang berpuasa. Karena memang yang namanya mulut dan hidung itu disebut dengan manfath al-maftuh fil jism. Dia adalah jendela yang terbuka di tubuh manusia. Dan itu mengantarkan kepada jauf. Jauf itu diartikan terkadang tenggorokan, diartikan perut, diartikan lambung. Artinya dia adalah jalur makan dan minum yang normal. Oleh karenanya kita berhati-hati. Karena masuknya air dengan sengaja ke dalam mulut, ya, itu bisa membatalkan puasa seseorang. Oleh karenanya Nabi berkata apa tadi? Menjawab pertanyaan Laqid ibni Sabrah, asbigil wudu, kata beliau, sempurnakanlah wudumu wahai laqid, wa khallil bainal asabi', kemudian sela-sela bagian jari jemarimu, lalu wabalik fil istinsyaq, sungguh-sungguhlah kamu ketika engkau beristinsyaq memasukkan air ke dalam hidung, illa antakuna shaima, kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Ya, karena kalau berpuasa hendaknya kita ringankan berkumur dan ringankan apa istinsyaq untuk menghindari kemungkinan sampainya air ke dalam perut atau ke dalam tenggorokan. Kemudian muallif rahimahullahu taala melanjutkan penjelasannya masih di dalam pembahasan adab-adab berwudu. Wa yuqrah an yaghsila ghairahu a'dha'ahu illa li'udhrin, dan dimakruhkan seorang yang berwudu memerintahkan orang lain untuk mencuci bagian yang wajib atau bagian-bagian wudu. Misalnya seorang raja memerintahkan kepada pelayannya, ya ini saya mau sholat, tolong basuh tangan saya. Maka dibasuh tangannya oleh para pelayannya, lalu dibasuh tangan sebelah kiri, lalu dibasuhkan kakinya, ya. Ini dimakruhkan yang seperti itu, karena itu bagian dari sifat kibr dan sifat khuyala, dan tidak boleh seorang membawa kesombongan dan sifat berlebih-lebihan ketika dia beribadah kepada Allah. Dan wudu adalah bagian dari ibadah, maka tidak pantas kita menyombongkan diri kita. Oleh karenanya kata beliau, di antara adabnya adalah makruh hukumnya kita memerintahkan orang lain untuk mewudukan kita illa liudzrin, kecuali ada uzur. Sebagian orang mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan kesembuhan, diberikan ujian dengan apa penyakit yang kita kenal hari ini dengan istilah stroke misalnya. Semuanya normal, dia bisa berbicara, akalnya pun masih sehat, tidak ada masalah apa-apa, permasalahannya hanyalah dia tidak bisa menggerakkan badannya. Dalam kondisi ini tentunya keluarganya boleh apa namanya mewudukkannya, membasuh bagian-bagian yang memang harus dibasuh ketika berwudu. Ah, dalam kondisi ini tidak masalah. Tapi kalau tidak ada uzur, itu sifatnya apa? Makruh. Begitupun ma'asyiral muslimin, Ibnu Naqib rahimahullah melanjutkan penjelasannya, di antara perkara yang makruh untuk dilakukan adalah taqdimu yasarihi, yaitu mendahulukan anggota tubuh bagian kiri ketika berwudu. Nah, ini tentunya menyelisihi apa? Menyelisihi sunnah. Ya, karena dalam hadis sudah kita berulang-ulang baca hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala an, kana Rasulullah alaihi salatu wassalam yu'jibuhu at-tayammunu fi kulli syai', bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai memulai dari sebelah kanan segala urusannya, baik ketika beliau apa namanya tana'ulihi pakai sendal, atau fi tahurihi ketika beliau bersuci, atau tarajjulihi ketika beliau bersisir, wa fi sya'nihi kullihi, dan di dalam semua perkara-perkara yang baik baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam selalu memulainya dengan bagian sebelah kanan. Oleh karenanya makruh kalau kita memulainya dengan bagian sebelah kiri. Begitupun di antara perkara yang menjadi adab ketika kita berwudu adalah wal israfu fil ma. Jangan sekali-kali kita berlebih-lebihan menggunakan air. Ini di antara kesempurnaan agama Islam. Hari ini kita melihat tulisan-tulisan misalnya jaga air untuk masa depan anak cucu kita misalnya, atau go green dan lain sebagainya. Ternyata Islam 1400 tahun yang lalu sudah memulai, bahwa Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk tidak berlebih-lebihan menggunakan air wudu. Ini berbeda dengan realita hari ini. Kalau kita sholat di masjid-masjid ya, yang didatangi banyak jamaah, tidak jarang sebagian kaum muslimin membuka air kerannya full. Airnya seperti tumpah. Nah, ini bertentangan dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat ya, Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, innahu sayakunu fi hadhil ummah, sesungguhnya akan ada di antara umat ini, umat Islam, kata Rasulullah, qaumun ya'taduna fit tahuri wad du'a, kaum yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa. Berlebih-lebihan, saking berlebih-lebihannya dalam bersuci, tidak jarang mereka jatuh dalam kondisi was-was. Was-was. Ini berlebih-lebihan. Dan saking berlebih-lebihannya dalam berdoa, mereka merinci, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga bagian sebelah kanan yang terbuat dari emas misalnya. Jadi dia rinci permintaannya. Padahal dia ya meminta saja secara umum. Kalau dia meminta surga, dia katakan, ya Allah, as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan apa-apa yang bisa mendekatkanku kepadanya, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Oleh karenanya dilarang dalam Islam seseorang berlebih-lebihan ketika sedang berwudu. Dalam hadis yang lain, ma'asyiral muslimin, dari Abdullah ibni Amr radhiyallahu taala an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sahabatnya Sa'ad. Ya, sahabatnya Sa'ad. Wa huwa yatawadda. Saat itu Sa'ad sedang berwudu. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini berlebih-lebihan wudukmu, kata Nabi Muhammad. Ini berlebih-lebihan wudukmu. Maka saat berkata, afil wudu'i israf, memang kalau kita sedang berwudu ada yang disebut dengan berlebihan ya Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, na'am, wa in kunta ala nahrin jarin. Jangan berlebih-lebihan ketika menggunakan air dalam berwudu, bahkan ketika engkau berada di sungai yang mengalir. Ini menunjukkan bahwa di antara adab ketika kita berwudu adalah tidak berlebih-lebihan. Kalaupun kita melanggarnya, ya wudunya sah. Tetapi kita menyelisihi petunjuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada faidah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ya, dikatakan لِأَنَّ الْإِكْثَارَ مِنَ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ مِنْ وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ. Kenapa sih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita israf atau berlebih-lebihan ketika berwudu? Kata beliau, لِأَنَّ الْإِكْثَارَ مِنَ الْمَاءِ, karena menggunakan banyak air ketika berwudu, مِنْ وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ, مِنْ وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ, itu adalah bagian dari was-was yang dimunculkan oleh syaitan. Dan umumnya begitu, orang yang terlalu banyak menggunakan air ketika berwudu, pada akhirnya jatuh ke dalam was-was. Dia terkadang ragu, apakah saya sudah sempurna mengusap ini, sudah sempurna membasuh ini, dia ulang lagi. Ya, tidak jarang kita melihat ada orang yang sampai 3 kali mengulang wudunya karena terjebak oleh jebakan syaitan yang ingin menjauhkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dalam hadis Ka'ab radhiyallahu ta'ala an, hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab At-Taharah, begitu pun Ibnu Majah dan yang lainnya, Rasulullah bersabda, inna lil wudu'i syaitanan, sesungguhnya ketika kita berwudu ada setan yang akan berusaha merusak wudu kita. Yuqalu lahu, ya, dan setan ini biasa disebut, kata beliau, al-walahan. Walahan, nama setannya apa? Walahan. Fattaku waswasal ma, hati-hatilah dengan waswas yang muncul dari air. Jadi waswas air itu adalah kondisi di mana seseorang merasa wudunya belum sempurna. Terus menerus dia mengulang wudunya karena dia rasa ada bagian yang belum dia cuci. Ini hati-hati. Ya, menyempurnakan wudu itu wajib. Tetapi bukan berarti kita membiarkan diri kita jatuh ke dalam yang namanya was-was. Maka kalau kita jatuh ke dalam was-was, kita sudah terjebak oleh tipu daya syaitan yang bernama siapa? Walahan. Ya, setan apa namanya yang bernama walahan. Kemudian ma'asiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Muallif rahimahullahu taala melanjutkan penjelasannya. Wa yundab an la yanqusu ma'ul wudu an mud. Dan hendaknya orang yang berwudu itu, orang yang berwudu, dia tidak berwudu dengan kurang dari satu mud. Jadi bagusnya jangan kita wudu kurang dari satu mud. Artinya paling minimal bagusnya seorang yang berwudu itu satu mud. Satu mud itu 3/4 liter. Atau para ulama mengatakan kalau ditakar sekitar ukurannya itu 0,687 liter. 0,687 liter. Nah, itu kebiasaan Nabi seperti itu. Berarti sangat apa namanya ya? Sangat benar-benar hati-hati Nabi Muhammad menggunakan air. Oleh karenanya di sini Ibnu Naqib berkata, wa yundab an la yanqus ma'ul wudu an mud. Hendaknya kalau kita berwudu tidak kurang dari satu mud, ya. Wa huwa ritlu wa thuluth Baghdadi. Ukurannya 1 liter dan 1/3 dalam ukuran Baghdad. Tadi sudah kita katakan kalau ukuran liter zaman kita ini itu dikonversi sekitar 3/4 liter. Atau nilainya sekitar 0,687 mililiter ya. Itu jumlah yang biasa digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau beliau mandi, ya kalau beliau mandi, wala yanqusu ma'ul ghusl an sa'. Dan kalau beliau mandi tidak pernah kurang dari 1 sa'. 1 sa' itu arba'atu amdad, 4 mud. Satu mud tadi berapa? 0,687 liter. Maka dikali 4 saja ya. Berarti sekitar 2,748 liter. Bagaimana itu mandi seperti itu? Nah, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam sangat hemat dalam menggunakan air. Oleh karenanya di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya Rasulullah dahulu berwudu dengan satu mud, wa yaghtasilu bis-sa'i ila khamsati amdad, dan kalau beliau mandi antara satu sa' sampai 4 amdad. Satu sa' sampai 5 amdad, 5 mud. Berarti satu sa' plus satu mud, karena satu sa' itu arba'atu amdad. Itu kata Anas bin Malik. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib mengomentari permasalahan ini. Beliau berkata, walaisa dzikrul mud litahdid. Jadi ketika Anas menceritakan bahwa wudunya Nabi itu satu mud, itu bukan pembatasan. Itu bukan pembatasan, itu mimbabil khabar, hanya berita saja. Wa inna ma huwa libayanin annahu makana yusrifu filma sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadis ini adalah penjelasan bahwasanya dahulu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Intinya itu. Ya, intinya itu. Oleh karenanya di sini Ibnu Naqib mengatakan jangan kurang dari satu mud kalau kita wudu. Ya, dan jangan kurang dari satu sok atau 4 mud ketika kita apa? Melakukan mandi. Kemudian ma'asiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wala yanshifu a'dha'ahu wala yanfidu yadayhi. Seorang yang berwudu di antara adabnya, ya ini tidak wajib ya, di antara adabnya tidak mengeringkan bagian tubuhnya. Jadi tidak perlu kita mengambil anduk atau mengambil tisu lalu kita keringkan air wudu yang masih menempel di tubuh kita. Itu tidak perlu, kata beliau. Kenapa di sini disebutkan kiasan ala tarkihi at-tansyif fil ghusl? Sebagaimana dalam hadis Maimunah menawarkan handuk kepada Nabi Muhammad setelah beliau mandi besar, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menolak handuk tersebut. wala yasta'inu bi ahadin yasubbu alaihi. Ya, dan apa namanya disunnahkan atau adabnya adalah hendaknya tidak perlu apa namanya kita meminta orang lain untuk menuangkan. Ya, di sini Profesor Mustofadi berkata li'anna dzalika tarafahu wa la yaliku bit'abbud, karena itu adalah sifat yang apa namanya berbangga-bangga dan itu tidak pantas ketika kita beribadah. Walaupun ya masalah ini mungkin masih bisa kita perdebatkan. Wa huwa khilaful aula wa laisa bimakruh. Walaupun itu bukan makruh, hanya saja menyelisih yang lebih utama. Sebagaimana disahihkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala, karena memang tidak ada larangan sama sekali. Wa ammal isti'anatun nabi bi Usamah wal Mughirah ibni Syu'bah wa bir Rafi binti Mu'awadz falibayanil jawaz. Bahkan kita mendapatkan kata beliau riwayat bahwa Nabi ketika berwudu diambilkan air oleh Usamah, oleh Mughirah ibni Syu'bah, oleh Rabi ibni Mu'awidz, ya, dan juga hadis-hadis yang lain, banyak hadis Anas misalnya, itu menunjukkan harusnya kata beliau bayanu al-jawaz itu menunjukkan tidak masalah sebenarnya dituangkan dituangkan air. Oleh karenanya tadi saya katakan ini masalah yang masih bisa kita perdebatkan. Kemudian muallif rahimahullahu taala berkata walau kana tahta azfarihi wasakhun yamna'u usulul ma lam yasih al-wudu. Seandainya di bawah kukunya ada kotoran, baik itu cat ataupun kotoran-kotoran minyak atau yang lain sebagainya, yang menghalangi sampainya air ke bagian yang wajib untuk dibasuh, lam yasih al-wudu, maka wudunya dianggap tidak sah. Ya, karena memang ketika kita berwudu, misalnya bagian tangan, ya semuanya harus terkena oleh air dengan sempurna. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustofadib ila ma tahta zufur minal basharah likathratihi, yaitu misalnya ada yang menumpuk di bawah kuku. Oleh karenanya dalam Islam kan ini kuku harus dipotong terus, ya, karena ini memungkinkan air tidak masuk ke dalamnya. Kata beliau li anna ma tahtahu juz'un minal udwi al-matlubu ghusluhu, karena bagian yang di bawah kuku itu adalah bagian tangan yang wajib dicuci. Ya, maka hendaknya kita selalu membersihkannya. Ya. Lalu dikatakan di sini wa naqala Syekh Umar Barokat itu beliau yang mentaklik dalam kitab yang lain, mentaklik kitab yang sama Umdatus Salik. Syekh Umar Al-Barokat berkata dari nukilan dari Imam Al-Ghazali, al-qaul bi sihhatil wudu wa annahu yu'fa anhu li hajatin. Ya, jadi sebagian ulama Syafi'iyah di antaranya Imam Al-Ghazali mengatakan ya dimaafkan kalau di bawah kuku. Jadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kalau ada di bawah kuku ini kotoran yang menjadikan air tidak masuk ke dalamnya, tidak sah. Tetapi Syekh Umar Barokat menukil dari Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala bahwasanya wudunya dianggap sah. Wa annahu yu'fa anhu lil hajah, dan itu bisa saja dimaafkan kalau memang ada hajat. Wa fi hadzal qaul taysir, dan tentunya ini yang lebih mudah, ya. Arti walaupun sekali lagi untuk kehati-hatian hendaknya kita tetap harus terus memotong kuku kita dan menghilangkan kotoran yang ada di dalamnya paling lambat 40 hari sekali. Jelas ma'asyiral muslimin. Kemudian walau syakka, seandainya seseorang ragu, fi athna'il wudu, ketika dia sedang berwudu, fi ghusli udwin, membasuh satu bagian dari anggota tubuhnya, lazimahu ma'ama ba'dahu, maka tetap wajib membasuhnya, kalau memang itu bagian yang wajib, setelah dia membasuh bagian yang sedang dia basuh. Misalnya dia membasuh bagian apa? Tangan. Atau dia membasuh bagian kepala dan lupa membasuh bagian tangan, maka tetap setelah dia membasuh kepala, dia tetap membasuh bagian tangan. Karena itu bagian yang wajib, yang tidak bisa ditinggalkan. Adapun masalah lupanya, Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami lupa atau kami salah. Dan Allah mengatakan bahwa aku telah mengabulkannya. Au ba'da faragihi lam yalzam au ba'da faragihi lam yalzamuhu syai'un, atau setelah dia selesai dari wudunya, maka dia tidak wajib melakukan apapun ya. Hal ini kata Profesor Dr. Mustafa Dib, li'anna syak ba'dal faraq minal ibadah la yu'athiru fiha. Karena keraguan setelah selesainya ibadah tidak berpengaruh. Coba kita ulang ya. Walau syakka. Seandainya seseorang ragu. Jadi kasusnya ragu. Fi asna'il wudu. Saat dia sedang berwudu. Maka lebih baik anggap belum. Maka cuci lagi. Tetapi kalau keraguan itu muncul setelah selesai berwudu, maka tidak perlu diulang. Karena kenapa kata Profesor Dr. Mustafa Dib, li'anna syakka ba'dal faragi minal ibadah la yu'athiru fiha. Karena keraguan setelah selesainya beribadah tidak berpengaruh. Karena ma thabata biyaqinin la yazulu illa biyaqin. Karena sesuatu yang telah tetap dengan yakin tidak dibatalkan kecuali dengan keyakinan. Kita memasuki poin yang terakhir di dalam bab ini ya. Insyaallah nanti pertemuan yang akan datang kita memasuki bab mengusap kedua sepatu. Poin yang terakhir kata beliau, wa yundabu tajdidul wudhu'i liman shalla bihi fardhon aw naflan. Ternyata dalam Islam itu disunnahkan kita memperbaharui wudhu. Ini penting sekali, banyak yang tidak tahu ada sunnah memperbaharui wudhu. Kita sholat maghrib, ingin sholat isya, disunnahkan memperbaharui wudhu. Walaupun kita masih punya wudhu. Mari kita lihat. Wa yundabu tajdidul wudhu'i liman shalla bihi fardhon aw naflan. Disunnahkan bagi seseorang untuk memperbaharui wudhunya. Bagi yang ingin sholat, baik itu sholat yang fardu atau yang sunnah. Hal ini ma'asirul muslimin berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu ta'ala an. Anas bin Malik berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli shalah. Apa kata Anas? Kata Anas, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli shalah. Bahwasanya dahulu Nabi berwudu untuk setiap kali salat. Dalam riwayat yang lain ma'asyiral muslimin diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, begitupun Ibnu Majah dari sahabat Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Nabi pernah bersabda, man tawaddaa ala tuhrin kataballahu lahu bihi asyra hasanat. Barang siapa yang mengulang wudu padahal dia masih berada dalam kondisi suci, Allah akan mencatatkan untuknya 10 kebaikan. Ya, barang siapa yang berwudu dalam kondisi masih suci, maka Allah akan tuliskan untuknya 10 kebaikan. Oleh karenanya para ulama Syafi'iyah mengatakan dianjurkan bagi orang yang berwudu untuk melakukan tajdidul wudu inda kulli salatin, pada setiap kali dia salat. Nah, ini poin yang terakhir sekarang, wa yundabul wudu, begitupun disunnahkan berwudu, li junubin, bagi orang yang junub, yuridu aklan, yang ingin makan. Jadi dia lagi junub nih, telah mendatangi istrinya, setelah itu dia tidak langsung mandi, tapi dia ingin makan, atau ingin minum, atau ingin tidur, atau ingin mengulangi jima'nya, maka hendaknya dia mengulang wudu. Ada berapa kondisi? Yundabul wudu, disunnahkan berwudu, kata beliau, li junubin, bagi orang yang junub, yang ingin makan, ingin minum, ingin tidur, atau ingin mengulangi mendatangi istrinya. Riwayatnya banyak sekali, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, bahwasanya dahulu Rasulullah apabila beliau junub, fa arada an ya'kul aw yanam tawaddaa wudu'a lis-shalah. Lalu beliau ingin makan atau ingin tidur, maka beliau pun berwudu sebagaimana wudu hendak salat. Begitupun dalam riwayat Ibnu Umar diceritakan bahwasanya Umar Ibnu Khattab tusibuhu janabah minal lail. Satu ketika di waktu malam Umar bin Khattab dalam kondisi junub. Faqala lahu Rasulullah, maka Rasul berkata, tawaddo waksil dhaqaraka thumma nam. Ya, berwuduklah, basuh kemaluanmu wahai Umar, lalu tidurlah. Ini perintah dari Nabi. Dan jumhurul ulama memahaminya sebagai sunnah. Begitupun hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an berkata, Rasulullah bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu," apabila salah seorang dari kalian mendatangi keluarganya, maksudnya berjima, "summa arada an ya'ud," kemudian dia ingin mengulangi apa yang dia lakukan, "falyatawaddo," maka hendaknya dia berwudu. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat, ya, bisa menjadi tambahan ilmu, menjadi bekal kita dalam menjalani aktivitas ibadah kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan keistiqomahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.